Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alayh kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fil rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Al-Tauhid, penjelasan ringkas dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala terhadap kitab Al-Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan dalil yang berikutnya yang beliau sebutkan di dalam bab ini. Tayyib, sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dalam bab ini beliau tidak memberikan judul. Beliau langsung membawakan dalil-dalil yang berkaitan dengannya. Dan telah kita sebutkan bahwa tujuan dari bab ini, beliau rahimahullah ta'ala ingin menunjukkan al-barahin al-qati'ah atau burhanun qati', dalil-dalil yang tegas yang membatalkan kesyirikan. Tayyib. Dalil yang kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir ayat ke-13 sampai 14. Kata Allah azza wa jal, walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, in tad'uhum la yasma'un du'a'akum, walau sami'u mastajabu lakum. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. طيب. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ, dan mereka orang-orang yang menyeru min dunihi selain Allah, مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ, yang diseru itu tidaklah memiliki min qitmir, baik itu seperti qitmir, nanti akan kita terangkan apa maksudnya. In tad'uhum, jika kalian menyeru mereka, la yasma'u du'a'akum, mereka tidak akan mendengar seruan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, seandainya mereka pun mendengar, mereka tidak akan bisa menjawab, mereka tidak akan bisa merealisasikan untuk kalian. Wa yaumal qiyamati, dan nanti di hari kiamat, yakfuruna bisyirkikum, mereka akan mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan, ayo mengingkari ibadah kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang bisa memberitahukan kepadamu selain zat yang maha mengetahui tentang itu semua. Tayyib. Kita baca apa yang diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan terkait kata-kata atau kalimat-kalimat yang ada di dalam ayat ini. Yang pertama, walladzina tad'una min duni, dan apa-apa yang kalian seru selain Allah, ay alladzina tad'unahum ghairallah minal malaikati wal anbiya wal asnam wa ghairiha, yaitu segala sesuatu yang kalian seru mereka selain daripada Allah, baik itu malaikat, wal anbiya para nabi, wal asnam, demikian juga berhala-berhala, wa ghairiha, dan yang selainnya. Taib. Intinya, tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang disembah oleh manusia atau yang diseru, yang diminta oleh manusia bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu mayamlikuna, tidaklah memiliki apapun min qitmir, meskipun itu qitmir. Qitmir adalah al-lufafah allati takunu ala nawati tamar, yaitu kulit tipis yang ada pada biji kurma. Tahu biji kurma? Antum makan kurma ada bijinya, nah di biji itu ada kulit tipis. Nah itu yang namanya qitmir. Mereka itu tidak memiliki meskipun hanya sekedar seperti qitmir. Tidak punya apapun. Dan penjelasan ini disebutkan oleh sahabah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, demikian juga murid-murid beliau seperti Mujahid bin Jabr bin Abdullah At-Taghlibi. Beliau dari Bani Taghlib, meninggal tahun 104. Demikian pula ini yang disebutkan oleh Ikrimah. Siapa namanya Imam Ikrimah? Mujahid tadi, Mujahid bin Jabr bin Abdullah dari Bani Taghlib. Ikrimah siapa namanya? Hah? Ditulis. Ikrimah bin Abdullah Al-Barbari. Beliau maula dari Ibnu Abbas. Dibebaskan oleh Ibnu Abbas dan menjadi tabi'in besar. Meninggal tahun 105 Hijriah. Demikian pula makna tadi juga disebutkan dari Atha bin Abi Rabah. Namanya Aslam bin Sofwan. Lebih terkenal dengan Atha bin Abi Rabah, mufti Makkah ketika itu. Nama beliau Atha bin Aslam bin Sofwan. Meninggal tahun 114 Hijriah. Demikian juga ini yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Siapa namanya Al-Hasan Al-Basri? Terkenalnya Al-Hasan Al-Basri, siapa nama ayahnya? Hah? Apa? Yasar, Tayyib Hasan. Al-Hasan bin Yasar Al-Basri. Al-Basri berarti beliau dikenal dengan kota Basrah, padahal beliau bukan dari Basrah. Al-Hasan Al-Basri bukan dari Basrah, beliau orang Madinah. Beliau orang Madinah. Murid dari wadah sahabat Anas ibn Malik. Selesai belajar dengan Anas bin Malik, beliau keluar dari Madinah menuju satu kota kecil, ana lupa namanya. Setelah itu dari kota itu pindah ke Khurasan. Dari Khurasan baru pindah ke Basrah, menetap di sana sebagai ahlul fatwa di sana, sehingga lebih dikenal dengan nama Al-Hasan Al-Basri. Tayyib. Demikian juga ini pendapat dari Al-Imam Qatadah, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah, murid dari Al-Hasan Al-Basri. Beliau seorang tabi'i dan beliau ini seorang yang buta, tapi ilmunya masya Allah. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita kembali. Mereka tidak memiliki apapun meskipun itu seremeh dari kulit ari biji kulma. Ketemir. In tad'uhum, jika kalian menyeru mereka, siapapun itu, la yasma'u du'a'akum, mereka tidak akan mampu untuk mendengar doa permintaan kalian. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, li'annahum amwatun, karena mereka telah mati. Au malaikatun, atau kalau bukan orang-orang yang sudah mati, yang kalian seru adalah malaikat. Maka ketahuilah, mal malaikah mashghuluna bima khuliqu lahu, malaikat itu tidak sempat untuk memperhatikan doa-doa kalian. Kenapa? Karena mereka mashghulun bima umirolahu atau bima khuliqu lahu, mereka sendiri tersibukkan dengan tugas-tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu malaikat pun, sudah sering kita bahas, bahkan lebih lengkap pembahasannya ketika kita membahas apa namanya usulul iman. Tidak ada satu malaikat pun yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada tugas. Jadi setiap malaikat itu diciptakan, mereka punya tugas masing-masing dan mereka mampu untuk melaksanakan tugas itu, tidak pernah kurang. Ketika malaikat melaksanakan tugas diperintahkan oleh Allah A, dia bisa menyempurnakan A. Diperintahkan oleh Allah B, dia bisa menyelesaikan B dengan baik. Ini malaikat, tidak ada satu malaikat pun yang tidak selesai dalam melaksanakan tugas. Beda dengan manusia. Manusia itu banyak tidak selesainya kalau diberikan tugas, atau kalau selesai tidak sempurna. Ini perbedaan yang cukup jauh daripada malaikat dan manusia. Taib. Walau sami'u, katakanlah mereka bisa mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan mampu menjawab kalian. Ay la yaqdiruna ala ma tatlubuna minhum, mereka tidak mampu untuk memberikan apa yang kalian minta dari mereka. Tayyib. Wa yaumal qiyamati, dan nanti di hari kiamat, yakfuruna bisyirkikum, Maksudnya yakfuruna bi syirkikum, kata beliau, yungkirunahu, mereka nanti akan mengingkari perbuatan syirik yang kalian lakukan. Wa yatabarrauna mimman asyraka bihim ma'allah, dan mereka nanti akan berlepas diri dari siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah. Ini yang ana isyaratkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa kali ini beliau akan membahas tentang bagaimana nanti di hari kiamat orang-orang musyrik, mereka yang berbuat kesyirikan, akan bertengkar dengan yang diseru, baik, dengan ilah-ilahnya tadi. Mereka akan bertengkar, nanti akan kita sebutkan ayatnya. Baik. Wala yunabbi'uka ay wala yukhbiruka bi'awaqibil umur wa ma'aliha. Tidak ada yang bisa memberitahukan kepadamu tentang awaqibil umur, yaitu kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti. Wa ma'aliha, dan hasil akhirnya nanti di hari kiamat. Mithlu khabirin, seperti layaknya zat yang maha khabir, alimin biha, yaitu zat yang lebih mengetahui tentang kondisi nyata dari hari tersebut. Tayib. Kalau kamu mau percaya tentang bagaimana yang terjadi di hari kiamat, kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah. Allah yang lebih tahu apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Dan di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semua, kepada semua manusia, dan terkhusus kepada mereka yang berbuat kesyirikan kepada selain Allah, bahwa di hari kiamat nanti siapa saja atau apa saja yang kamu seru selain Allah itu akan mengingkari apa yang kamu lakukan. Kamu menyeru kepada seorang yang sudah mati, fulan punya kedudukan tinggi, punya keutamaan demikian, ilmunya masya Allah, ketaatannya begini, fadilahnya begitu. Kemudian dengan itu kamu menyangka bahwa dia akan bisa mendekatkan dirimu kepada Allah. Lantas kamu seru dia, bukan kamu seru Allah Subhanahu wa taala. Kamu minta kepada dia, bukan kamu minta kepada Allah. Kamu istighatsah kepada dia, bukan kepada Allah, dan seterusnya. Nanti di hari kiamat ketika kalian sama-sama dibangkitkan, mereka ini akan mengingkari apa yang kamu lakukan. Baik, itu kalau manusia yang sudah mati, atau yang beralasan menyeru jin. Alasannya sama dengan tadi. Jin nanti juga akan mengingkari apa yang kamu lakukan, apalagi malaikat. Menyeru malaikat. Baik. Kalau kita lihat antara manusia, jin dan malaikat, yang lebih berhak sebetulnya adalah malaikat. Karena perbedaan dengan manusia itu cukup jauh, dari penciptaan sudah jelas berbeda, lebih utama malaikat, lebih baik malaikat. Dari segi tujuan penciptaannya juga lebih bagus malaikat. Dari segi apa namanya, kekuatan ibadah, kekuatan fisik, kemudian usia dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikat memiliki itu semua. Kalau seandainya dikatakan berhak untuk diminta, malaikat itu lebih berhak. Karena mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup di langit sana, mudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah membatalkan, malaikat pun tidak layak untuk diseru, untuk diminta tolong selain daripada Allah. Apalagi hanya jin, apalagi manusia, jauh tidak pantas, tidak lebih pantas dibandingkan malaikat. Tayyib. Nah, semua itu nanti di hari kiamat akan mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyeru kepada malaikat. Tayyib. Kata Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan rahimahullah, beliau mengatakan, wal musyrikun, dan orang-orang yang berbuat kesyirikan, lam yaslamu lil alimil khabir, mereka tidak akan ada satupun yang selamat, yang bisa menghindar dari al alim al khabir, Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha memiliki semua ilmu, zat yang maha khabir, akan memberitahukan segala sesuatunya kepada manusia tadi. Tayyib. An ma'budatihim, tentang kondisi ma'budatnya, yaitu apa-apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala tadi. Tayyib. Ada tiga syarat nanti yang akan jadi poin utama dari ayat ini. Di sini Allah sebutkan ada tiga syarat, tiga kelayakan ketika seseorang itu berhak untuk diseru, diminta, didoai, diibadahi. Tayyib. Meskipun sudah pernah kita bahas ada empat, tapi di sini Allah sebutkan tiga. Yang pertama, Allah isyaratkan tadi, ma yamlikuna min qitmir. Siapapun, apapun yang kalian seru itu tidak punya meskipun hanya kulit ari dari biji kurma. Ini berarti syarat yang pertama, doa itu boleh diarahkan kepada satu objek, adalah dia harus memiliki. Mafhum? Dia harus memiliki. Seorang yang memiliki, kamu boleh meminta kepada dia. Kenapa? Dia berpotensi untuk memberikan. Kalau dia tidak punya, kamu tidak bisa minta. Bagaimana dia akan memberikan kalau dia tidak punya? Mau minta bagaimanapun, dia tidak bisa memberikan. Kenapa? Dia tidak punya. Al-adim la yu'ti syai'an. Seorang yang tidak punya apa-apa itu tidak akan bisa memberikan apa-apa. Nah, selain Allah ada yang memiliki dunia ini? Tidak ada. Maka tidak mungkin kamu meminta sesuatu dari dunia kepada selain Allah. Baik. Ampunan, memohon ampunan. Adakah selain Allah yang memiliki ampunan? Dia bisa memberikan ampunan kepada fulan yang meminta, kepada Alan, kepada C, kepada D. Ada? Tidak ada. Ampunan itu hanya di tangan Allah. Maka jangan minta kepada selain Allah. Baik. Rizki, ada yang memilikinya selain Allah? Tidak ada. Maka tidak boleh minta kepada selain Allah. Keselamatan, ada yang memilikinya selain Allah? Tidak ada. Maka tidak boleh meminta keselamatan kepada selain Allah. Taib. Ini syarat yang pertama yang disebutkan oleh Allah. Dia harus memiliki. Syarat yang kedua adalah in tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Kalau kalian seru mereka, mereka tidak bisa mendengar. Syarat yang kedua, dia harus bisa mendengar permintaan. Dia harus bisa mendengar permintaan. Orang kalau memiliki, tapi dia tidak bisa mendengar, sekencang apapun kamu minta, ya dia tidak perhatikan. Tidak tahu kamu mengucapkan apa. Meskipun dia punya banyak. Katakanlah tadi harta, dia punya harta banyak. Tapi orangnya yang punya, tuli. Antum minta bagaimanapun dia tidak akan respon. Kenapa? Tidak tahu antum mengucapkan apa, dia tuli. Jadi dia tidak bisa memberikan. Dia punya tapi dia tidak bisa mendengar. Tidak akan dia memberikan. Tayyib. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya ada di antara yang kamu seru itu, mereka bisa mendengar seruanmu, bisa mendengar doamu, mastajabu lakum. Dia tidak bisa mengijabahi. Berarti syarat yang ketiga adalah al-istita'ah alal istijabah. Dia harus mampu untuk memberikan, merealisasikan permintaan itu. Contoh lagi, seorang yang punya harta benda banyak tadi, dia punya, kemudian pendengarannya normal, dia bisa apa namanya mendengar, engkau minta, tapi ketika itu dia tidak mampu. Kenapa? Gudang perbendaharaannya masih dikunci, kuncinya tidak tahu kemana, hilang, ketelisut kuncinya. Kira-kira dia bisa memberikan ketika itu? Tidak bisa. Dia punya, dia bisa mendengar, tapi dia tidak mampu untuk memberikan, yang tidak akan sampai. Contoh konkretnya adalah malaikat. Ketika kamu suruh malaikat, mereka mendengar? Mendengar. Ketika engkau meminta syafaat kepada malaikat, malaikat punya? Bisa menyampaikannya kepada Allah langsung? Bisa. Tapi apakah mereka mampu? Ya kedirang atau ya stati alal istijabah, mereka mampu? Tidak mampu. Kenapa? Karena Allah belum mengizinkan. Diizinkannya nanti ketika di hari kiamat. Allah bukakan hak syafaat kepada Rasulullah, kepada malaikat mereka juga bisa memberikan syafaat, kepada seorang yang mati dalam jihad fisabilillah dia bisa memberikan syafaat kepada 100 orang keluarganya. Ini itu. Itu baru kapan diberikan hak itu oleh Allah? Di hari kiamat. Jadi sebelum di hari kiamat tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Tayyib. Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Ini tiga syarat. Seorang itu layak untuk didoai, untuk diminta. Tayyib. Kata Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan, qalu tamlik wa tasma' wa tastajib wa tashfa' liman da'aha. Mereka mengatakan bahwa seolah-olah menganggap apa-apa yang diminta selain Allah Subhanahu wa taala itu mereka punya, mereka bisa mendengar dan mereka mampu untuk mengijabahi, untuk memberikan benar-benar merealisasikan doa tersebut. Tayib. Walam yaltafidu. Tapi ini hanya anggapan mereka saja dengan kebodohannya. Lam yaltafitu ila ma akhbara bihil khabir. Kenapa mereka tidak mau untuk melihat atau sedikit menengok, kalau letter lead-nya yaltafitu itu ketika antum sudah menghadap ke sana antum tengok sedikit. Itu namanya itu namanya iltifat. Kenapa mereka tidak mau untuk menengok kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi dari apa yang mereka seru selain Allah tadi? Kita kan hanya menganggap, bukan kita, mereka yang berbuat kesyirikan. Menganggap bahwa apa yang diseru itu punya. Mereka yakin, makanya berdoa kepada fulan yang sudah mati punya keutamaan. Mereka menurut keyakinannya, orang ini punya kedekatan dengan Allah, orang ini akan bisa memberikan syafaat untuk saya, orang ini akan bisa mendekatkan diri saya kepada Allah. Itu menurut sangkaannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan di sini, min anna kullu ma'budin yu'adi 'abidahu, bahwasanya semua yang disembah selain Allah, yang didoai selain Allah, yang diminta selain Allah, yu'adi 'abidahu, akan memusuhi orang-orang yang menyembahnya, yang memintanya, yang berdoa kepada dia. Yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti, wa yatabarra'u minhu, dan mereka akan berlepas diri. Tayib, perhatikan ayatnya surat Yunus ayat 28 sampai dengan ayat 30. Tiga ayat ini Allah akan sebutkan bagaimana mereka bertengkar di hadapan Allah. Semuanya akan dikumpulkan menjadi satu. Kelompok yang pertama adalah segala sesuatu yang diibadahi oleh manusia selain Allah, yang diminta oleh manusia selain Allah. Entah manusia itu sendiri yang dianggap punya keutamaan lebih daripada yang lain, atau yang kedua malaikat, yang ketiga jin, dan apapun itu akan dikumpulkan dalam satu kelompok. Dan kelompok yang kedua adalah mereka yang berbuat kesyirikan, yang meminta kepada selain Allah dan seterusnya tadi, dikumpulkan dalam satu tempat. Kata Allah Azza wa Jal, wa yauma nahsyuruhum jami'an, pada hari di mana nanti kami akan mengumpulkan mereka semuanya. Tsumma naqulu lil ladzina asyraku. Kemudian setelah dikumpulkan oleh Allah semuanya, kami akan mengatakan lil ladzina asyraku, kepada orang-orang yang berbuat syirik tadi. Semuanya sebutannya sama, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Allah akan mengatakan kepada mereka, makanakum antum wasyurakaukum. Tetaplah di tempat kalian. Kalian akan berurusan dengan sekutu-sekutu kalian, yaitu yang kalian seru selain Allah tadi. Kalian akan berurusan dengan mereka. Setelah itu, mereka tidak bergerak kemana-mana. Di sini juga yang diseru selain Allah tidak bergerak kemana-mana. Kata Allah, fazayyalna bainahum. Lalu kami pisah di antara mereka berdua. Diberikan tembok yang tinggi, pembatas. Orang-orang yang berbuat syirik tidak bisa melihat syariknya mereka yang diseru selain Allah tadi. Dan para syarik ini juga tidak bisa melihat kepada ubatnya, kepada para penyembahnya. Dipisah tembok tinggi oleh Allah. Setelah itu ditanya, qala syuraka'uhum, yang disembah ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang peribadahan manusia-manusia ini. Setelah itu mereka menjawab pertanyaan Allah, qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun. Kalian itu dari balik tembok ini. Mereka yang disembah ini mengatakan ma kuntum iyyana ta'budun. Kalian itu sejatinya tidak menyembah kepada kami. Jadi mereka tidak mengakui peribadahan dari orang-orang ini tadi. Diingkari. Nah, ini yang disebutkan dalam ayat ini. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum. Nanti di hari kiamat mereka semua ini akan mengingkari kesyirikan kalian. Taib. Setelah itu mereka akan berhujjah di hadapan Allah. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum. Cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dengan kalian, bahwa kami tidak ada hubungannya dengan kalian. Kami berlepas diri dengan kesyirikan yang kalian lakukan. Ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. In kunna an ibadatikum laghafilin, bahwa kami ini tidak tahu menau tentang ibadah yang kalian lakukan kepada kami. Malaikat juga akan mengatakan demikian, jin juga akan mengatakan demikian, berlepas diri, apalagi manusia-manusia yang sudah mati, yang sudah meninggal, yang dianggap bisa membawa kemanfaatan besar di hari akhir nanti, syafaatkah, atau bahkan bisa menyelamatkan dari neraka, bisa merekomendasikan kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Anggapan-anggapan ini akan dibatalkan sendiri oleh mereka yang diseru tadi. Sekarang kamu seru si fulan, si A tadi, nanti si A juga akan mengingkari itu semua. Tidak, saya tidak bisa memberikan ighathah, memberikan bantuan besar. Saya tidak akan bisa memberikan syafaat. Saya tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari neraka, dan saya tidak akan bisa memasukkan kalian ke dalam surga. Tayib, ini pengingkarannya. Kondisi yang sangat merugi ketika itu. Mereka ini bagaimana? Kebingungan mereka ini. Tayib. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, setelah itu diputuskan hunalika, di saat itulah tablu kullu nafsim ma aslafat. Masing-masing jiwa, masing-masing manusia, mereka akan tablu bima aslafat, akan diuji, mempertanggungjawabkan apa-apa yang mereka lakukan dahulu semasa di kehidupan dunianya. Tidak ada pengecualian, termasuk juga ini tadi yang bagian sini, apa namanya, yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala tadi, si fulan yang dianggap punya keistimewaan, punya keutamaan tadi, dia juga akan sama kondisinya, dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tiba-tiba kok di sampingnya Allah seakan-akan jadi menteri, tidak ada. Semuanya akan sama dan Allah satu di sini. Allah sendirian yang akan kemudian menghakimi semua manusia tanpa terkecuali. Baik. Waruddu ilallah. Yang kedua ditegaskan oleh Allah, semua manusia akan dikembalikan kepada Allah. Maula humul haq. Baik. Satu-satunya maula, satu-satunya apa namanya pemilik mereka yang hak, yang benar. Baik. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat tidak ada lagi, tidak ada malaikat yang ikut campur. Apalagi manusia-manusia yang seolah jadi menteri dari seorang raja, tidak ada, Allah sendirian. Dan kita semua manusia akan dihadapkan di hadapan Allah tanpa terkecuali, sama rata. Dan semuanya akan mempertanggungjawabkan atas apa yang dia lakukan semasa di dunia. Tidak ada yang diistimewakan. Taib. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Penegasan yang ketiga, hilang semua, lenyap semua. Maka nu yaftarun, apa-apa yang ketika dahulu di dunia mereka ada-adakan, mereka dusta-dustakan. Khurafatnya hilang, yang menganggap bahwa si fulan akan begini, hilang dengan kenyataan ketika hari tersebut. Yang sana itu bisa begini, bisa begitu, akan hilang khayalan-khayalan itu di hari tersebut. Dan mereka kemudian akan berhadapan dengan kenyataan, mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas kemudian kebingungan. Yang diharapkan bisa membantu tidak bisa membantu, yang diharapkan memberikan syafaat tidak bisa memberikan syafaat, yang diharapkan bisa menyelamatkan dari neraka tidak bisa menyelamatkan dari neraka. Lantas kemana lagi mereka akan meminta? Minta untuk dibangkitkan, sudah tidak ada dunia, sudah hancur. Kehidupan alam semesta ini, di dunia yang fana, kehidupan yang kedua ini sudah tidak ada. Mau kembali ke kehidupan yang ketiga juga sudah tidak ada, karena saat itu sudah fase hidup yang keempat. Maka yang ketiga, dua, satu ini sudah gak akan ada lagi, tinggal fase yang keempat selama-lamanya. Maka penyesalan tinggal, kalau dia tidak mendapati cukup amalannya untuk menyelamatkan dari neraka, dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Orang-orang yang melihat surga dan mereka layak mendapatkan surga akan berbahagia, dan berbahagialah mereka selama-lamanya. Taib, itu belum seberapa. Sampai di saat itu mereka kebingungan. Sudah bisa kita bayangkan bagaimana bingungnya orang-orang ketika itu. Lebih bingung lagi dan lebih merana lagi mereka-mereka ini ketika Allah nanti akan datangkan, selesai apa namanya rangkaian hari perhitungan itu, sampai kemudian ujungnya apakah surga dan neraka, Allah akan panggil al-maut. Allah akan panggil kematian. Kemudian kematian itu akan disurahkan oleh Allah, akan dibentukkan, dijisimkan oleh Allah menjadi seekor kambing. Kematian lantas disembelih. Artinya hilang kematian, sudah tidak akan ada lagi yang namanya kematian. Tidak ada maut, tidak ada lagi kematian sekarang. Khuludun wala maut. Dan diserukan, wahai orang-orang yang pantas masuk ke dalam neraka, annar khuludun wala maut. Selama-lamanya kalian di neraka dan tidak akan ada lagi yang namanya kematian. Taib, wa ya ahlal jannah khuludun wala maut. Wahai orang-orang yang kalian berhak masuk ke dalam surga, kenikmatan selama-lamanya, tidak akan ada lagi yang namanya kematian. Ini akhir dari apa yang akan mereka rasakan. Ahlu surga semakin bergembira, mereka yang akan dimasukkan ke dalam neraka semakin sengsara. Sudah tidak ada lagi koreksi. Maka ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, berita ini sudah Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1000 tahun yang lalu sampai sekarang. Jadi jangan kemudian kita menyangka bahwa saya belum tahu apa-apa, saya belum tahu ilmu. Bukan belum tahu, kamu yang tidak mau cari tahu. Banyak kan manusia yang sekarang beralasan seperti itu, anak-anak kaum muslimin. Sedih kita, sedih dengan kondisi mereka. Bukannya kita malah salah siapa tidak mau menuntut ilmu, bukan. Kita sedih kenapa mereka tidak mau, kenapa mereka tidak tahu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan. Wala yunabbi'u kamitslu khabir. Kalau bukan Allah yang kau percayai untuk menjelaskan kondisi hari kiamat nanti, siapa lagi? Masih kurang percaya dengan adanya hari kiamat? Ya, coba aja nanti dibuktikan ketika sudah di hari akhir sana. Tapi ketahuilah, tidak ada lagi koreksi dan tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke dunia memperbaiki amalan. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan beliau menutup dengan sebuah nasihat fal kayyis. Maka dari penjelasan ini semua, seorang yang kayyis, orang yang cerdas, yastaqbilu hadhil ayat, dia akan menerima ayat-ayat di atas tadi, allati hiyal hujjah, yang berupa hujjah, wan nur, berupa cahaya, wal burhan, petunjuk, bil iman, terhadap keimanan, wal qabul, demikian juga penerimaan dari Allah, wal amal, dan amalan mana yang benar akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qayyis akan memperhatikan itu. Ayat-ayat di atas tadi adalah hujjah, adalah penerang, adalah pembimbing supaya amalanmu benar, amalan itu diterima, dan keimananmu adalah keimanan yang kuat. Fayujarradu a'malahu, sehingga setelah dia mendengarkan ayat-ayat tadi, dia akan berusaha untuk memurnikan amalannya. Lillahi wahdahu, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Duna kulli ma siwah, bukan kepada selain Allah, siapapun dia dan apapun bentuknya. Mimman la yamliku li nafsihi naf'an wala daf'an, makhluk-makhluk yang tidak punya kemanfaatan, yang tidak punya kemadharatan untuk dirinya sendiri, fadlan an ghairihi, apalagi untuk orang lain. Baik, jadi jangan fokus kepada orang lain, fokus kepada diri kita sendiri. Baik, jangan disalahfahami, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tidak. Tapi antum lebih perhatikan kondisi diri antum. Bagaimana saya selamat? Karena keselamatan diri kita ini adalah tanggung jawab kita, bukan orang lain. Orang lain tidak akan memikul dosa kita, orang lain juga tidak akan menanggung kesalahan kita. Kita sendiri yang akan menanggungnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih perhatikan kondisi diri kita masing-masing, bagaimana saya menjadi orang yang ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan selamat dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ini fokusnya. Taib. Setelah itu baru ada nasihat kepada orang lain dengan tujuan sama-sama kita berbuat baik, bukan untuk mencela dia, bukan tujuan untuk merendahkan dia. Taib. Tapi supaya dia menjadi lebih baik. Baru kalau sudah diberikan nasihat 1 2 3 4 kok enggak mau, ya sudah, tinggal saja. Kenapa? Selesai tugas kita. Selesai tugas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Baik. Kita lanjutkan munasabatul ayati dil bab. Makna ijmali secara umum dari ayat ini sudah kita bahas tadi. Kesesuaian ayat ini dengan bab. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallah, anna fiha al-burhana al-qati'a ala butlani syirk wa radda 'ala al-musyrikin. Di dalam ayat-ayat tadi terdapat burhan qati', bukti yang jelas, ala butlani syirki, tentang batilnya kesyirikan, wa radda 'ala al-musyrikin. Wa radda di sini mansub kembali kepada burhan, ma'tuf ala burhan, sedangkan burhan mansub karena ada anna di depan. Wa radda 'ala al-musyrikin, dan juga bantahan bagi orang-orang musyrik. Ini hubungan ayat dengan bab. Berikutnya ma yustafadu minal ayah. Apa yang bisa diambil faedah dari ayat di atas? Faedah yang pertama, butlanu syirki biddalilil qati'i wal burhanil wadih. Batilnya kesyirikan itu ditunjukkan dengan dalil yang qati', dalil yang tegas. Sudah saya sebutkan kemarin maknanya qati' itu apa. Dalil qati', burhan qati', ketika dia diajukan, dia dikedepankan, sudah tidak akan ada lagi yang bisa membantah. Ini namanya burhan qati', dalil qati'. Nah, tentang kesyirikan, batilnya kesyirikan, Allah sebutkan ayat ini menjadi burhan atau dalil qati', dalil yang tegas, sudah putus. Ayo. wal burhanil wadih, dan juga penjelasan yang sangat gamblang. Baik. Berikutnya faedah yang kedua. Bayanus syurutil lati yajibu tawafuruha fil mad'uwil mustaghathi bihi. Di dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang asyurutil lati yajibu tawafuruha, syarat-syarat yang harus dipenuhi fil mad'uwi, dalam sahnya apa yang diseru, al-mustaghathi bihi, dan yang diminta bantuan kepadanya. Wahia, yaitu ada berapa syarat tadi? Sudah mulai pada ngantuk. Ada berapa syarat tadi? Tiga. Syarat yang pertama, tayyib, milkuhu lima tuliba minhu. Dia harus punya, harus memiliki apa yang diminta. Maka tanyakan kepada mereka yang meminta kepada selain Allah, atau yang lebih daripada itu, yang berharap kepada selain Allah, yang berharap kepada manusia, harapan apapun itu. Kamu berharap kebahagiaan dari manusia itu termasuk. Tanyakan kepada mereka, adakah kebahagiaan itu bisa diberikan oleh selain Allah? Karena ini syarat utama. Kalau dia tidak punya, tidak layak yang berikut-berikutnya. Syarat yang kedua, fadal, gantian sebelah kanan. Tayyib, sama'uhu lidu'ai man da'ahu, mendengar orang yang meminta kepada dia, harus mendengar. Dari sini maka siapapun atau apapun yang tidak bisa mendengar, manusia yang sudah mati atau manusia yang berada di kejauhan sana, atau juga kepada benda-benda mati ini, berarti tidak layak untuk diminta, tidak layak untuk diseru. Tayyib. Kenapa? Semua tadi tidak bisa mendengar. Baik. Meskipun dia masih hidup, tidak ada di depan kita, tidak hadir, tidak boleh. Kenapa? Dia tidak bisa mendengar. Tayyib. Syarat yang ketiga, yang setengah gantian. Ah? Tayyib. Al-qudrah ala ijabatihi, harus mampu mengijabahi, merealisasikan apa yang diminta. Jadi tiga-tiganya harus ada. Dia punya, dia mendengar, dan mampu memberikan. Satu saja tidak ada, tidak layak dia untuk diminta. Dan masalahnya adalah tiga-tiganya ini hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Faedah yang ketiga, annal aqidata mabnaha alal burhan. Ayat ini menunjukkan bahwa akidah itu, ini menjadi kaidah. Al aqidah mabnaha alal burhan wal yaqin. Akidah itu, keyakinan itu, mabnaha, pokoknya, dasarnya harus di atas burhan, bukti yang jelas. Wal yakin, dan keyakinan yang kuat. Jadi ini kunci kalau mau selamat dalam berakidah. Akidah itu dibangun di atas burhan, berarti hubungannya dengan dalil. Yang kedua, dibangun di atas keyakinan. Keyakinan kita yang kuat tentang apa yang ditunjukkan oleh dalil. Jadi lucu kalau misal ada orang yang berkeyakinan tentang sesuatu, ditanya dalilmu berkeyakinan itu apa, ndak tahu dalilnya. Kamu yakin dengan keyakinan itu? Ya masih belum. Ini bukan orang yang disebut dia berkeyakinan, belum disebut dia berakidah, tidak. Nah ini koreksi untuk kita semua. Apa akidah kita? Ahli sunnah wal jamaah. Tapi ketika antum ditanya apa saja akidah ahli sunnah wal jamaah, bisa jawab? Bisa menjawab? Apa saja prinsip ahli sunnah wal jamaah? Kalau belum bisa, berarti tugas belajar masih panjang. Apa saja sih akidah ahli sunnah itu? Oh, akidahnya tentang syafaat begini, akidah tentang surga seperti ini, akidah tentang neraka seperti ini. Ada dalilnya. Kenapa berkeyakinan seperti ini? Dalilnya ini. Kenapa yang ini begini? Dalilnya ini. Jadi prinsip ahli sunnah itu tegas dengan dalil dan keyakinannya kuat. Jangan hanya ikut-ikutan. Belum antum ahli sunnah kalau hanya ikut-ikutan. Boleh di komunitas yang sama, tapi Allah yang akan menilai. Karena nanti sedikit saja melenceng, sedikit saja menyimpang dari keyakinan ahli sunnah, antum sudah bukan lagi ahli sunnah. Nah, ini kadang yang membuat banyak orang bingung, loh kenapa toko begini, kok begini, begitu. Karena antum belum tahu ahli sunnah itu keyakinannya apa saja, prinsipnya apa saja. Kalau mau menjadi ahli sunnah yang tulen, pelajari prinsip ahli sunnah itu apa saja, dengan dalil-dalilnya. Keyakinan ahli sunnah itu apa saja, dengan dalil-dalilnya. Sehingga ketika ada seseorang yang dia menyimpang dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah, sudah tidak banyak tanya, kenapa fulan menyimpang, dari sisi apa, dari sisi ini, tayyib. Kenapa kok bisa dia katakan menyimpang dari sisi ini? Karena prinsip yang ini dalilnya seperti ini. Jadi keyakinannya jelas seperti ini. Kalau dia meyakini bukan ini, ya dia bukan ahli sunnah. Mafhum kan? Sesimpel itu. Tapi prakteknya kembali kepada diri kita masing-masing. Sudah tahu belum kita prinsip ahli sunnah wal jamaah, keyakinan ahli sunnah wal jamaah? Kalau sudah tahu dengan dalil-dalilnya tadi, khalas, masalah apapun itu mudah. Siapapun itu yang begini begitu, tidak jadi urusan. Kenapa? Dia menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan kamu tahu itu menyimpang kalau kamu tahu bahwa itu lurus. Kalau belum tahu itu lurus, ya tidak akan tahu kalau seorang menyimpang dalam masalah itu. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Belum selesai tadi, kita lanjutkan. La 'ala dhanni wa takharrusi wa taqlidil a'ma. Yang namanya akidah, keyakinan itu, prinsip itu tidak dibangun di atas adzan, hanya persangkaan semata, hanya kira-kira. Yang kedua, juga tidak dibangun akidah itu di atas takharrus. Takharrus maknanya luas, tapi yang dimaksudkan oleh beliau di sini adalah al-kadzib, yaitu berita-berita bohong. Tidak dibangun akidah di atas itu. Atau makna yang kedua, takharrus itu bisa atau sering digunakan untuk makna beramai-ramai. Maksudnya apa? Akidah, keyakinan itu tidak dibangun hanya karena ramai orang yang sedang membicarakannya. Gampangannya bukan karena tren. Akidah itu bukan karena tren, bukan karena apa yang viral, lantas itu benar, tidak. Bukan itu yang namanya akidah yang benar. Baik. Wa taqlidil a'ma. Akidah juga tidak dibangun di atas taklid buta. Taklid buta adalah apapun yang engkau dapatkan dari si A, ya pokoknya A. Itu namanya taklid buta. Apapun yang bersumber dari dia, saya ikuti dia. Ini namanya taklid buta. Hatta antum maku ahli sunnah wal jamaah mengikuti seorang alim, kemudian ada kesalahan dari alim itu, tidak mau meyakini bahwa itu sebagai sebuah kesalahan yang juga harus kita ingatkan, yang juga harus kita benahi, maka sebagai kita posisi itu kita sebagai muqallid, taklidul a'mah. Seorang yang hanya taklid buta saja. Yang dilihat bukan keyakinannya, yang dilihat bukan prinsipnya, yang dilihat bukan amalannya, tapi orangnya. Pokoknya kalau si fulan yang mengatakan saya tunduk, si fulan yang membimbingkan saya taat, demikian. Bukan seperti itu ahli sunnah, ya ikhwah. Dilihat, oh fulan membimbingkan seperti ini. Bimbingannya sesuai enggak dengan dalil? Sesuai. Begini. Lurus tidak lurus, ya kita ikuti. Kalau ternyata bimbingannya menyelisihi dalil, ya jangan diikuti. Sampaikan, sepertinya kok yang saya tahu dalam masalah ini begini-begini Ustaz Afan, bisa dibahas bareng, kan dapat ilmu. Kebanyakan orang hanya melihat di belakang, kok saya begini-begini-begini ya, agak tidak cocok. Antum punya satu faedah, satu pengetahuan, kemudian melihat misal guru antum atau ikhwah yang bersaudara dengan antum, kok punya keyakinan terlihat seperti yang lain, keyakinan lain berseberangan seolah-olah dengan apa yang antum pegang. Bicara kepada dia, saya punya ilmu seperti ini, bisa jadi saya yang salah, bisa jadi beliau yang kurang tepat. Kita bisa berdiskusi mana yang baik. Nah, ketika sudah muncul dalil menunjukkan tentang masalah kita berdua, memutuskan masalah kita berdua, tunduk kepada dalil. Bukan yang penting ini pegangan saya, dalil yang lama ini pokoknya. Antum mau begitu ya terserah, tidak seperti itu. Semua itu tunduk terhadap dalil. Sudah kita bahas hari apa kemarin, yang hadir atau yang mendengarkan di radio, masalah al-aqwal, kemudian al-ara' dan al-madhahib, pembahasannya Ibnu Qayyim. Banyak yang hadir kemarin, kajian hari Rabu kemarin di selatan. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam risalah Tabughiyah kemarin kita bahas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar semua berbuat adil, menjadi saksi untuk Allah untuk tegaknya keadilan di muka bumi. Tapi kata Ibnu Al-Qayyim, yang lebih berhak untuk kita berlaku adil itu masalah pendapat, masalah cara pandang, cara berpikir, dan masalah madhab. Ini kita harus lebih berlaku adil. Maksudnya apa? Ketika engkau berlaku adil dalam qaul, dalam aqwal, pendapat, akidah, keyakinan, adil itu adalah ketika apa yang engkau ucapkan, pendapat yang kamu sampaikan, keyakinan yang kamu yakini itu berdasarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lantas kita ikuti, ini namanya adil. Tapi kalau kita berkeyakinan, berpendapat menyelisihi apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, berarti kita tidak berbuat adil dalam pendapat dan keyakinan tadi, dalam bermadhab tadi. Meskipun yang diikuti adalah madhab-madhab besar, kita tidak berbicara madhab akidah. Contoh saja madhab fikih. Ada berapa yang kita kenal madhab fikih? 4. Tapi tidak terbatas pada 4 itu madhab fikih. Itu hanya yang ketika itu pengikutnya terbesar. Pengikutnya Ahmad ibn Hanbal, kemudian Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Malik bin Anas, dan Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Mereka yang pengikutnya paling besar. Makanya dikenal dengan madhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah. Tapi bukan cuma 4 itu. Orang yang taklid kepada madhab, misal dia mengikuti madhab Syafi'i. Kalau dia mengikuti madhab Syafi'i, maka awalu nasyatihi fil fiqh. Ketika awal kali dia belajar fikih, dia ambil dari madhab Syafi'i. Kitab contoh saja, kitab yang paling dasar di madhab Syafi'i, Matan Al-Ghayah wa Taqrib, Matan Nabi Syuja, itu paling dasar. Dia pelajari itu, kemudian nanti naik ke kitab yang berikutnya, naik lagi kitab yang berikutnya, sampai dia bisa mempelajari Al-Umm milik Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam masalah fikih. Ini namanya mengambil satu jalur fikih lebih tertata. Setelah itu, yang namanya bukan taklid adalah tidak sepenuhnya engkau mengikuti jalur dari madhab Syafi'i. Baik. Tapi ketika kebenaran dalam satu masalah ada dalam pendapat Al-Hanabilah, jalurnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, pendapatnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ternyata lebih kuat dalam masalah itu, maka yang namanya bukan taklid adalah tinggalkan madhab Syafi'iyah. Tinggalkan pendapat Syafi'i, ambil pendapatnya Ahmad. Baik. Kenapa? Karena itu lebih sesuai dengan dalil. Ini contoh saja. Tapi kalau dalam masalah itu ternyata pendapat Malik yang lebih kuat, yang lebih dekat dengan dalil, kita ambil pendapatnya Malik. Orang yang seperti ini bukan orang yang tidak punya madhab, bukan. Dia berpatokan dengan madhab Syafi'iyah, tapi kemudian setelah berkembang dia ambil mana yang dekat dengan dalil, yang dalilnya lebih kuat. Seperti ini yang seharusnya. Bukan saya sudah masuk ke madhab Syafi'i berarti segala sesuatu muamalah fikhiyah yang akan saya lakukan harus berdasarkan madhab Syafi'i, tidak. Kemudian dia mengatakan ana syafi'iyun wa in amut fawasiyati linnasi an yatasyaffa'. Aku adalah pengikut madhab Syafi'i sampai aku mati nanti. Dan wasiatku kepada seluruh manusia, mereka harus mengikuti madhab Syafi'i. Baik. Ini namanya taklid. Taklid buta. Dan itu bukan bimbingan Syafi'i. Al-Imam Syafi'i banyak sekali statement-statement beliau yang mengatakan, kalau kalian mendapatkan pendapatku menyelisih dengan dalil, fatrahu qawli, buang pendapatku itu. Dalam statement yang lain, lemparkan pendapatku ke tembok. Statement yang lain, masukkan pendapatku ke tempat sampah. Siapa yang bilang? Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini dalam satu contoh. Nah, berbuat adil dalam madhab adalah tidak 100% mengikuti apa yang datang dari Syafi'i. Ketika ada yang bertentangan dengan dalil dan kau dapatkan pada madhab yang lain, ikuti madhab itu. Tayyib, Allah ta'ala a'lamu bissawab. Ini faedah yang ketiga. Kemudian yang terakhir, faedah yang keempat, itsbatu ilmillah bi'awaqibil umur. Penetapan ilmu Allah bi'awaqibil umur, tentang akhir dari semua perkara. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengetahui tentang akhir dari perkara-perkara manusia, dan tidak ada satu manusia pun yang bisa menjangkau akhir dari kehidupan mereka. Baik. Lebih dekatnya saja, tidak ada satu manusia pun yang bisa tahu kapan waktu dia akan mati. Baik. Ini sudah ketetapan dari Allah. Tidak akan ada yang bisa tahu. Baik. Di akhir zaman sekarang ini, lebih banyak usaha dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk merusak keyakinan orang-orang yang beriman ini. Bukan langsung dengan statement-statement formal, tapi dengan cara-cara yang mudah diakses oleh anak-anak kita. Masanya adalah proxy war, perang dunia maya. Dan di situ mereka akan hancurkan. Contohnya dalam masalah ini, keyakinan Islam, bahkan dari nabi-nabi semenjak zaman dahulu, tidak ada seorang pun yang bisa tahu kapan dia mati. Tapi sekarang dibuat banyak sekali propaganda bahwa ada manusia-manusia yang bisa merasakan, bahkan dia bisa melihat waktu mati seseorang. Gampangannya itu hanya hiburan. Satu cerita dalam cerita pendek, satu novel, satu kisah, tidak sengaja kita dengarkan, tidak sengaja kita lihat, apalagi sekarang lebih mudah, tiba-tiba saja muncul di HP, set, bisa kita keluar, besok muncul lagi, akhirnya lama-lama terbetik di dalam hati kita, seolah-olah ada manusia yang bisa melihat kematian seseorang. Nah, sampai itu tertancap di dalam diri kita, ini bisa membahayakan akidah. Mafhum. Apalagi ada seolah-olah manusia bisa mengatur kematian seseorang. Banyak buktinya sekarang, bertebaran di mana-mana. Ini harus sering-sering kita pesankan kepada anak-anak kita tentang prinsip-prinsip dasar Islam, harus disampaikan kepada mereka, sehingga nanti ketika mereka di luar dapat yang seperti itu, tidak akan goyah keyakinannya, tidak akan goyah prinsipnya. Harus mulai ditanamkan. Tidak apa-apa mereka masih kecil, sampaikan saja satu-satu. Dia kan sekarang masih 3 tahun, masih 4 tahun belum mengerti. Tidak apa-apa, sampaikan saja. Yang penting itu tertanam di dalam hati mereka. Apalagi yang usianya belasan tahun, terus saja sampaikan. Mereka nanti usianya sudah di atas 20 tahun, sampaikan lagi, tidak masalah. Supaya kuat dan supaya dia tahu bahwa kondisi sekarang berbeda dengan kondisi zaman ayahnya dahulu. Sekarang tantangannya lebih berat. Nanti di anak-anak mereka akan lebih berat lagi. Tayyib. Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Ini mungkin ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, apa yang bisa kita bahas di kesempatan siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terluka di perang Uhud, dan ada pelajaran di mana Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah prinsip dalam Islam. Tayyib. Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.